Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sungguh merupakan kesyukuran kita masih di awal bulan tahun 2014 Masehi, kita diberikan Allah anugerah keimanan yang luar biasa. Hari ini kita mengkaji surat Al-Furqan ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk menjadi kaya itu diantaranya optimalkan potensi kita. Karena kita bukan apa yang kita miliki, tapi kita dengan siapa dan bagaimana mengoptimalkan yang ada. Ketika kita bersama dengan Allah, wa huwal ladzi, dialah yang memberikan fasilitas ini luar biasa banyaknya, kita bukan menjadi hamba yang miskin. Kita pemilik bulan dan bintang. Kita pemilik matahari dan tata surya. Kita pemilik malam dan siang. Karena kita bersama Allah Sang Maha Pemilik. Wa huwal ladzi. Bukan sampai di situ saja. Sebagai seorang pemilik yang cerdas, maka aset yang dimilikinya itu bagaimana berdaya guna bagi diri dan masyarakat di sekitarnya. Mengoptimalkan apa yang ada pada diri kita, itulah kekayaan. Itulah orang kaya. Maka di sini Allah mengatakan kepada kita, kita semua diberikan Allah di tahun baru ini 24 jam dalam satu hari. 386 ribu detik dalam satu hari. Apakah kita telah menggunakannya? Apakah kita telah mengoptimalkannya? Telah bersyukur kepada Allah sehingga menggunakannya di jalannya? Nah, di sini Allah mengatakan peluang kita semua sama. Yang kaya juga memiliki 24 jam, yang miskin juga memiliki 24 jam, yang pandai 24 jam, yang malas bekerja 24 jam. Kenapa ini berhasil, ini tidak berhasil? Di antaranya yang satu menggunakan waktu seoptimal mungkin, yang satu membuang waktu percuma tanpa ada kegiatan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ja'al laila wan nahara khilfatan. Khilfah silih berganti, ada malam, ada siang, begitulah kehidupan kita ini silih berganti. Terkadang di bawah, terkadang di atas, terkadang susah, terkadang mudah, terkadang bahagia, terkadang sedih. Tetapi bagi orang yang selalu mengingat Allah dan mensyukuri nikmat, semuanya adalah masa-masa kebahagiaan. Semuanya adalah masa-masa yang paling indah. Hidup ini regenerasi, maka dia selalu menyayangi yang muda dan mendukung, dan dia selalu menghormati yang tua dan menyokong. Kenapa? Yang muda juga akan tua, yang bayi juga akan dewasa. Kalau kita berpikir stagnan, kita selamanya harus menjadi pemimpin, maka dia tidak mengikuti sunnatullah khilfatan regenerasi. Allah menciptakan regenerasi agar kita pandai bersyukur dan selalu ingat diri. Aduh, Ustaz Fadli dan Ustaz Khairul untuk mengkaji lebih jauh ayat 62 ini. Kami persilakan, Pak Ustaz. Para pendengar dimanapun berada, ayat 62 pada surah Al-Furqan ini banyak sekali memberikan inspirasi kepada kita semua kalau kita secara teliti menelaahnya. Salah satu inspirasinya adalah bagaimana kita selaku manusia mampu dan bisa memanage waktu kita. Karena Allah telah menyediakan kepada kita waktu 1x24 jam. Apakah 1x24 jam itu sudah kita gunakan dalam rangka untuk kita tunduk dan patuh kepada seluruh aturan-aturan Allah? juga kenapa Allah menciptakan siang, kenapa Allah menciptakan malam, yang antara siang dan malam itu dia pergilirkan, tidak secara otomatis bahwa siang itu terus menerus dan malam terus menerus, dan ada batas-batasnya. Dan juga dalam kehidupan ini kita bisa lihat bahwa umur manusia itu kalau kita ikutkan dalam apa umurnya Rasulullah itu hanya 63 tahun. Kalaupun ada yang lebih 63 tahun itu adalah bonus. Cuman permasalahannya apakah 63 tahun itu kita sudah manage waktu kita semua semata-mata dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu tadi Allah menciptakan malam jelas untuk beristirahat. Cuman beristirahat yang bagaimana? Apakah kita sepanjang malam itu tidur terus? Apakah sepanjang malam itu kita buka mata terus? Apakah sepanjang malam kita itu mengaji terus? Allah juga memberikan waktu untuk kita untuk beristirahat agar tubuh kita ini bisa diistirahatkan. Makanya Allah juga menciptakan siang supaya kita mampu untuk bekerja. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, antara malam dan siang adalah merupakan sesuatu hal yang sifatnya universal, namun tetap memberikan ruang bagi orang yang melakukan kebalikannya demi kehidupan umat manusia itu sendiri. Barangkali kita perlu memberikan inspirasi, kita harus pintar-pintar membagi waktu kita. Kalau ada mengatakan 8 jam kita bekerja untuk mencari rezeki, 8 jam pula kita untuk mengistirahatkan seluruh mesin-mesin tubuh kita, 8 jam pula kita melakukan beribadah kepada kita. Tetapi bukan harus dipilah-pilah, oh yang 8 jam itu kita bekerja terus, padahal bekerja juga dalam rangka kita ibadah. Nah terus 8 jam lagi kita beristirahat, juga beristirahat dalam rangka kita untuk beribadah. Jangan kita harus bekerja seterusnya sepanjang masa, sepanjang malam, dari satu ketik pun kita istirahat. Barangkali itu permisa yang memberikan inspirasi kepada kita. Sahabat Inspiratif rahimakumullah, ayat ini kembali menerangkan yang mengatakan siapa yang maha kasih itu. Melengkapkan kembali bahwa yang maha kasih itu adalah Dia Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Dalam hitungan satu detik, di sini terang, di sana gelap, begitu terus ukuran bumi yang berputar mengitari matahari. Bagaimana kemudian matahari dan bulan menjadi parameter, wasyamsi wal qamari bihusban, dalam surah Ar-Rahman dikatakan bahwa tahun Masehi kita saat ini, kita dalam tahun baru, itu adalah melalui perhitungan matahari, dan ada tahun Hijriah melalui perhitungan bulan. Demikianlah Allah menjadikan matahari dan bulan dalam pemanfaatan, bahkan hitungan tahun dan hari yang kita lakukan. Maka di sini gambaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat, persis yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya, bahwa sukses itu bukan apa, tapi sukses itu dengan siapa dan bagaimana. Bagaimana kemudian kita jikalau berteman dengan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang itu, yang mampu ya memutar kondisi malam ke siang dengan besaran matahari kurang lebih 300 ribu lebih besar dari bumi itu, mampu diputar dengan mudahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bangga dekat dengan Allah, kita tidak yakin akan sukses ketika bersama dengan Allah. Padahal matahari yang besarnya 300 ribu lebih besar dari bumi saja bisa kelar, bisa selesai diselesaikan Allah dalam hitungan, bahkan hanya hitungan detik. Tidak terasa bagaimana turunnya matahari di pinggir pantai itu tiba-tiba kemudian menjadi sunset dan gelap dan begitu indah. Siapa yang mampu memindahkan itu? Kita lebih bangga dekat dengan pejabat, kita lebih bangga dekat dengan presiden, gubernur, menteri, atau jajaran lainnya. Cuman kita kadang lupa ada yang lebih besar dari itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan kita. Semoga kita menjadi orang-orang arada ayyazakara atau arada syukur. Yuk kita mengambil pelajaran, yuk kita bersyukur dari apa yang sudah ada kita miliki saat ini, dan kita didampingi oleh siapa? Yang maha sukses, yang maha dahsyat, yaitu Allah. Maka apapun yang ingin kita capai, dengan Allah pasti selesai, dengan Allah pasti tuntas. Inilah semangat, spirit kita, resolusi kita di tahun baru Masehi ini, bahwa ketika kita dengan Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukup bagi kita Allah sebagai penolong kita, insya Allah. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hidup ini silih berganti, ada regenerasi. Maka cara menikmati kehidupan yang terus berputar silih berganti ini, syukuri nikmat Allah, bertasbih kepadanya. Bertasbih berarti memahami tentang keagungan dan kasih sayang Allah. Bersyukur berarti melaksanakan kehendaknya, berlaku baik terhadap semua makhluknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roti kering boleh.